basah di pipi, tiada mengering. Tak lagi tawa, hanya duka. Hilang harapan untuk bahagia. Hatiku hancur berkeping-keping. Tadi ku rasakan kau tinggal pergi. Bunga di hatiku kini telah layu. Tak mungkin lagi berkembang. Walau kepedihan tiada bertepi, namun hatiku kan tetap sabar. Biarlah yang tersisa tinggalkan dalam hidupku. Air mataku hatiku hancur berkeping-keping. Pedih ku rasakan kau tinggal pergi. Bunga di hatiku kini telah layu. Tak mungkin lagi tiada bertepi, namun hatiku kan tetap sabar. Biarlah yang tersisa tinggal.